bahasan istiqomah dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa sifat yang semestinya seorang yang terjun dalam bidang dakwah untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Di antaranya adalah al-ikhlasu, adanya ketulusan, keikhlasan dalam berdakwah. Orang yang tulus dalam dakwahnya, dia tidak akan sombong dengan banyaknya orang yang mengikuti ajakannya. Dia pun tidak akan kemudian mundur dengan sedikitnya orang yang menyambut ajakannya. Orang yang tulus dalam berdakwah, kalimat-kalimatnya akan menyentuh. Orang yang tulus dalam berdakwah akan senantiasa kontinu dalam melaksanakan amalan yang mulia ini. Kemudian juga di antara sifat yang semestinya disandang pada orang yang terjun dalam amalan dakwah adalah al-ilmu bima yad'u, mengilmui terhadap apa yang dia seru, mengilmui terhadap apa yang dia akan sampaikan kepada orang lain. Karena orang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan bisa memberi? Ini terkait dengan sifat-sifat dai yang khusus. Adapun ikut andil dalam dakwah, ya tentu sesuai dengan kemampuan tadi. Orang yang misalnya dia terjun dalam bidang dakwah secara khusus, dia memberikan taklim, mengajari manusia, maka dia harus tahu apa yang dia sampaikan. Jangan seorang dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Jangan seorang menyampaikan sesuatu yang dia tidak yakin. Kemudian juga di antara sifat yang semestinya disandang oleh seorang dai, dia bersabar atas gangguan manusia di saat dia menjalankan amal kebaikan ini. Tidak ada kebaikan kecuali di sana ada orang yang menghalang-halangi. Hidup adalah perjuangan. Maka janganlah seorang kemudian mundur di saat adanya orang-orang yang tidak menyukai kebaikan. Bersabar dalam menghadapi gangguan orang di saat dia mengajak pada kebaikan. Ini juga di antara sifat yang semestinya disandang oleh orang yang terjun dalam bidang dakwah, memiliki sikap at-ta'anni wa adabul ajalah, sikap tidak terburu-buru, tidak mendoakan misalnya kejelekan kepada orang yang lamban dalam menyambut ajakan kebaikan. Ini juga lebih dari sekedar sabar, yakni seorang dia memiliki sikap at-ta'anni, tidak terburu-buru mendoakan kejelekan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam misalnya mendapatkan permusuhan yang sengit dari orang-orang kafir Quraisy, beliau pun berusaha mencari tempat lain yang sekiranya orang bisa menerima ajakannya. Beliau dengan Zaid bin Harithah pergi ke Taif mengajak pembesar-pembesar negeri Taif untuk beriman kepada Allah SWT. Namun bukannya disambut, bahkan beliau disambit. Bukannya beliau diterima ajakannya, bahkan mereka memusuhi dengan permusuhan yang sangat tajam. Mereka mengusir Nabi, mereka melempari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun meninggalkan Taif dalam keadaan Nabi bersedih hati. Sedih bukan karena dilempari, sedih karena mengajak mereka kepada kebaikan, ternyata mereka menolak. Sementara Nabi ingin menyelamatkan mereka dari ya jurang api neraka. Tidak terasa beliau pun ketika berjalan dengan penuh kesedihan sampai di tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Di tempat Qarnus Sa'alib ini beliau didatangi oleh malaikat menjaga gunung, di mana malaikat ini menawarkan kepada Nabi bantuan. Kalau Nabi ingin, malaikat ini siap untuk mengangkat gunung dengan sayapnya, kemudian akan mengangkat gunung ini kemudian menimpakan kepada mereka-mereka yang kafir. Namun Nabi alaihi assalatu wassalam tidak menerima tawaran tadi. Nabi memilih bersabar karena Nabi berharap akan muncul dari punggung mereka generasi yang beriman. Seperti itu seorang da'i, seorang mubaligh, jauh pandangannya. Bukan emosi sesaat, bukan kemudian ingin memuaskan hasrat kemarahannya, namun dia berharap kalau generasi-generasi tua ini tidak mau beriman, siapa tahu anak cucu mereka ada yang beriman. Dan ternyata betul, generasi-generasi ini tidak beriman, ternyata anak cucunya mereka beriman. Seperti itu seorang mubali tidak kemudian istijal, terburu-buru mendoakan kejelekan pada masyarakat. Kemudian juga di antara sifat yang semestinya disandang oleh seorang yang terjun dalam bidang dakwah adalah al-amal bima yad'u ilaihi, mengamalkan apa yang dia dakwahkan kepada orang lain. Semestinya seorang ketika memerintahkan kebaikan, maka dia orang yang pertama yang melakukannya. Ketika seorang dia melarang dari kejelekan, maka dia orang yang pertama yang meninggalkan kejelekan tersebut, sehingga ajakannya akan bernilai, seruannya akan mendapatkan sambutan. Di saat seorang mengajak pada kebaikan, kemudian dia orang yang pertama menjalankannya. Di saat seorang melarang dari kejelekan, dia orang yang pertama dalam meninggalkannya. Kemudian juga seorang dalam berdakwah menggunakan metode yang bijak dan metode yang bermanfaat. Bijak artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Demikian pula menggunakan cara yang tepat sehingga orang yang diajak ini siap menerima. Tidak sama tentunya menyikapi orang yang bodoh, yang tidak tahu agama sama sekali, yang melakukan kekeliruan dengan orang yang telah lama mengerti agama kemudian melakukan kekeliruan. Datang seorang badui ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba badui tadi kencing di pojok masjid. Para sahabat berdiri ingin mengusir orang ini. Maka Nabi mengatakan, ukfuf, ukfuf, tahan, tahan. Ini Nabi melarang mereka untuk mengusir orang ini. Karena orang ini orang bodoh, kemudian dia sudah terlanjur kencing. Kalau diusir mungkin dia akan lari, terlihat auratnya, kencingnya kemana-mana, lebih repot lagi cara membersihkannya. Mungkin akan mengenai pakaian dan tubuhnya. Selesai dari orang ini kencing, Nabi memanggil orang ini. Kemudian Nabi menasihati, masjid itu tidak boleh untuk dikotori, masjid untuk sholat, untuk zikir kepada Allah. Kemudian orang Badui tadi salut dengan sikap Nabi alaihi salatu wasalam sambil berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Wahai Allah, limpahkan rahmat untuk aku dan untuk Muhammad saja, dan jangan engkau melimpahkan rahmat kepada selain aku dan Muhammad. Mungkin dia mangkal dengan sahabat-sahabat yang mau mengusirnya. Tentu ini doa yang tidak baik. Yang namanya rahmat Allah kan luas, kenapa harus dibatasi? Maka Rasul menegur orang Badui tadi dengan mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an, kamu sudah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, kenapa kamu harus batasi? Rahmat itu hanya untuk saya dan untuk kamu. Intinya seperti itu. Demikian pula seorang jangan patah semangat dalam berdakwah. Manakala satu cara belum berhasil, mungkin dengan cara yang lain, selama cara tersebut tidak menyelisih aturan agama. Jangan menggunakan cara-cara yang menurut dia ini berhasil, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya jangan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, memeluk agama yang mulia ini, Abu Hurairah ingin agar ibunya, orang tuanya itu ibunya waktu itu, agar bisa masuk Islam. Abu Hurairah pun mengajak ibunya untuk masuk Islam. Namun ternyata ibunya justru mencela Islam. Abu Hurairah pun sedih. Beliau datang menghadap Nabi dengan meneteskan air mata, meminta dan memohon kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, tolong, tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Bahkan Nabi pun mendoakan agar ibunya Abu Hurairah pun masuk Islam. Abu Hurairah yang tadi datang menghadap Nabi dalam keadaan sedih dan meneteskan air mata, pulang dalam keadaan dia berharap ibunya masuk Islam. Ternyata Allah kabulkan doa Rasulnya. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah, ibunya ternyata sudah pakai jilbab, kemudian menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seorang bisa jadi tidak menerima ajakan melalui kita, bisa jadi melalui orang lain yang mungkin dipercaya atau orang yang lain lebih dekat. Saya misalnya mengajak orang kepada kebaikan, kemudian orang tadi tidak menerima, jangan kemudian saya putus asa, mungkin saya mencari jalan yang lain. Siapa tahu melalui orang lain yang lebih dipercaya atau lebih kenal, ya kemudian orang tadi mau menerima. Kan seperti itu. Tidak mendapat hidayah melalui Abu Hurairah, bisa melalui hidayah melalui Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ini Abu Hurairah tetap mencari jalan agar bagaimana ibunya ini mendapat hidayah. Tidak bisa tembus melalui dia, bisa tembus melalui doa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu sekelumit tentang sifat-sifat dai yang insyaallah taala dia akan berhasil dalam dakwahnya. Intinya seorang yang terjun dalam bidang dakwah ini, dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tidak baik dan berusaha menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika dia mengajak pada kebaikan, orang pun akan percaya, orang pun akan siap menerima, karena orang yang mengajak adalah orang yang terkenal baik di tengah masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah istiqomah dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya meminta maaf bila mana dari pertanyaan yang banyak ini tidak bisa dibaca semua. Kedua, tidak bisa dijawab semuanya karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya. Dan semoga nanti kalau belum bisa kebaca atau belum bisa dijawab, bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Baik. Bismillah. Ana mau bertanya, apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudu? Tolong jelaskan, jazakumullahu khairan. Bersentuhan suami istri ini, apa yang dimaksud? Kalau bersentuhan, misalnya tangan menyentuh, ya, pundak, ya, atau tangan menyentuh misalnya bagian kepala, ini tidak membatalkan wudu. Adapun kalau bersentuhan artinya hubungan suami istri, jelas membatalkan. Jadi tergantung apa yang dimaksud dengan bersentuhan. Kalau yang dimaksud adalah menyentuh, ya, ya. Jadi seorang misalnya suami menyentuh tangan istrinya, apa dia batal? Pendapat yang sahih, tidak batal. Adapun ayat yang mengatakan awla mastumun nisa, atau karena kalian menyentuh wanita, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan mula masa di sini adalah al-jima, melakukan hubungan suami istri. Adapun yang bukan hubungan suami istri, maka tidak membatalkan wudu. Di antara dalilnya, yang pertama, dahulu pernah Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau berangkat sholat tanpa berwudu. Mencium lebih dari menyentuh, ya. Ya kan? Kedua, Aisyah, ketika Nabi alaihi assalatu wassalam tidur di rumah Aisyah, ketika sholat malam, beliau ketika akan sujud, beliau menyingkirkan kakinya Aisyah. Ya kan, waktu itu sempit kamarnya dan gelap, ketika Nabi akan apa? Sujud, beliau menyingkirkan kakinya Aisyah dengan tangannya. Kalau ada yang mengatakan, itu kan Nabi mencium istrinya di balik sadarnya, kita katakan, kamulah, kalau kamu mencium istri kamu, apa seperti itu? Hah? Tidak kan? Apalagi itu di rumah kan? Itu pertama. Itu hanya sekedar alibi, alasan saja untuk ya menguatkan bahwa menyentuh perempuan itu batal. Loh ini. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, ah, itu kan Aisyah waktu itu kakinya pakai kaos kaki. Jika Nabi menyentuh kaos kakinya Aisyah, bukan kulit kakinya Aisyah, kita katakan, dari mana kamu ngomong seperti ini? Terlebih orang kalau di rumah umumnya kan gak pakai kaos kaki. Ya gak? Ya kan? Umumnya kan seperti itu. Kamu mengatakan Aisyah pakai kaos kaki waktu tidur, kemudian disingkirkan oleh Nabi ketika mau sujud. Itu dari mana informasi seperti itu? Jadi barakallahu fikum, kembali kepada penafsiran Ibn Abbas bahwa awla mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang dimaksud oleh Ibn Abbas adalah al-jima'u, hubungan suami istri. Kalau menyentuh dalam maksud seperti ini, jelas batalkan wudu. Tapi kalau menyentuh dengan tangan, ya maka tidak batalkan wudu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Afan Ustaz, Anna mau bertanya. Anna kalau buang air kecil tidak tiris. Tiris ya? Tidak tuntas ya? Oh, tidak tuntas. Atau menetes sehingga kena celana. Apa hukumnya memakai celana yang kena air kencing? Tapi kalau mau sholat, Anna istinja dan ganti pakai celana yang bersih. Ya enggak apa-apa, kamu pakai celana yang najis bukan dalam sholat. Kan yang ditanyakan, tapi kalau mau sholat saya istinja dan ganti pakaian yang bersih. Selama kamu tidak sholat, enggak apa-apa pakai celana yang apa? Najis. Tapi kalau sholat harus pakai yang tidak najis. Seperti itu. Hanya saja ada masalah orang yang punya penyakit geser, yaitu seorang kencing terus, mungkin kelenjar prostatnya atau apa ya ada masalah sehingga nggak bisa dia menahan kencing terus. Nah orang seperti ini, dia setiap ya mau sholat ya berwudu, kemudian dia ganti. Nah, kalau dia berwudu kemudian ganti, kemudian dia kencing di tengah sholat, enggak apa-apa karena dia beser. Beser itu penyakit yang menimpa seorang yang kencing itu keluar terus, sama dengan wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu wanita yang keluar darah penyakit terus-menerus. Nah, kalau seperti ini dia sholat, dia berwudu ketika dia sholat, dia ganti. Nah, ketika dia misalnya darah keluar, tetap dia sholat meskipun darah keluar. Wallahu a'lam. Adapun yang ditanyakan, bagaimana kalau pakai celana yang kena kencing? Tadi kalau mau sholat dia ganti, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa dia kalau tidak sholat pakai celana yang najis. Tapi kalau mau sholat harus diganti. Nah. Bismillah, Afan Ustaz ingin bertanya, apakah kelakuan kita yang dulu akan menurun ke anak? Maksudnya sifat jelek, tapi kita mendidik anak sekarang sesuai sunnah dan sudah bertobat sebelum punya anak. Apa ada dosa turunan? Enggak ada dosa turunan. Ya. Kalaupun orang mengatakan kan Adam kan berbuat dosa, berarti kita anak orang yang berbuat dosa, kita katakan Adam sudah tobat. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Nggak usah kita berpikir yang tidak-tidaklah. Apa ya sifat kita itu akan nuruni anak pada anak kita yang dulu kita belum bertobat, sekarang bertobat. Itu nggak usah kita pikir. Yang penting kita ini, apa yang dulu kita lakukan dari kekeliruan, kita bertobat, kita perbaiki. Semoga Allah SWT jaga anak keturunan kita. Karena apa? orang tua yang saleh, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di tengah-tengah kota, mendapatkan ada rumah yang sudah doyong mau roboh. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi rumah ini sehingga menjadi rumah yang tegak dan tidak membahayakan. Ternyata di bawah rumah ini ada simpanan harta milik dua anak yatim yang nanti Allah akan keluarkan untuk mereka kalau mereka dewasa. Allah mengatakan, wa kana abuhuma solihan, dan adalah ayah daripada kedua anak yatim ini adalah ayah yang soleh. Kata ulama, orang yang soleh anak keturunannya dijaga oleh Allah. Orang yang soleh anak keturunannya dijaga oleh Allah. Sebagaimana dua anak yatim ini. Bagaimana orang-orang tidak tahu kalau ternyata di bawah rumah yang reot ini ada simpanan harta yang banyak yang nanti Allah akan keluarkan untuk dua anak yatim ini kalau dewasa. Coba kalau Allah tidak jaga, mungkin ada orang nemukan rumah kemudian digali-gali, oh ternyata ada simpanannya, dicuri kan, diambil. Ternyata Allah jaga. Allah jaga kedua anak yatim tadi, dan Allah jaga harta mereka yang masih tersimpan karena mereka masih kecil belum bisa menggunakannya karena memang bapaknya itu bapak yang solih. Sehingga ulama mengatakan, orang tua yang solih anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita solih, ya kita ini orang tua pun berusaha untuk apa? Solih. Bagaimana suami istri untuk semangat saling membantu untuk mendidik anak dan pekerjaan rumah? Yaitu PR bersama. Berbicaralah suami istri, ya, dari hati ke hati, ya. Berbicara misalnya tidak harus di forum yang kelihatan resmi. Mungkin di saat ya suami istri makan bersama, di sela-sela itu ada obrolan-obrolan yang seperti ini. Tidak harus kemudian dia mengatakan, istri sini, saya mau bicara sama kamu ya. Nih, kita gini-gini, enggak perlu seperti itu. Yang namanya ya, seorang misalnya ingin ada sesuatu yang dia sampaikan, tidak perlu harus seperti itu. Bisa saja pada kondisi yang rileks, saat makan, saat misalnya plesiran, orang gak kerasa ternyata di sela-sela itu dia sedang mengajak istrinya kepada, ayolah kita pikirkan anak kita, ayolah kita didik anak kita supaya ngerti pekerjaan atau punya apa namanya semangat untuk belajar, seperti itu. Ya, orang kalau sudah beristri ya dia biasanya cerdas lah, ya, pandai-pandainya lah untuk apa, ya, mencari situasi timing yang tepat dengan bahasa yang tepat juga. Ya, kalau timingnya tidak tepat, bahasanya tidak tepat, ya, akan jadi masalah. Contoh disebutkan, dulu ada seorang suami, konon ini hanya konon saja disebutkan, dia pada suatu malam membawa istrinya keluar rumah. Seorang suami ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tidakkah kau melihat bulan purnama? Kata istri, ya saya lihat. Bagaimana menurut kamu? Kata istrinya, indah sekali. Kata suaminya, anti ajmal minhu, kamu wahai istriku lebih cantik daripada purnama ini. Hah? Istrinya kan semakin nah, cinta kan. Nah, ternyata ada orang ingin niru, tapi salah, nyeret istrinya, ayo keluar. Kamu lihat gak bulan purnama itu? Istrinya mengatakan, memangnya saya buta? Ya sudah, gak bisa niru kayak tadi. Salah setan, dia salah apa namanya, salah langkah, mati kutu. Inginnya niru kayak orang tadi, ternyata dia salah caranya. Tidak jadi romantis. Ya, malah jadi apa? Ya, masalah ya kan. Allahul musta'an. Apa nanti anak kecil ya? Bismillah, afan ustaz, Anda mau bertanya bagaimana kalau suami mau berpoligami tapi istri belum siap, bagaimana menghadapinya? Yang mau poligami kamu apa istri kamu? Yang mau berpoligami kan kamu. Ya, kamu udah siap atau belum? Ya, artinya segala sesuatu pikirkan matang-matang, dilihat plus minusnya. Jangan kemudian orang hanya ada kerentek sesaat kemudian dia tidak membaca sekiranya apalah dibalik dari apa yang ia lakukan, apakah lebih besar masalahnya atau tidak, dan timbang-timbang dulu. Jadi seorang berbuat itu bukan hanya sekadar berani saja, tapi berani yang terukur. Karena berani itu ada dua macam, ada berani yang ngawur, ada berani yang terukur. Nah, sekiranya Anda ini beraninya ngawur atau terukur, kan gitu. Anda misalnya naik kuda. Naik kuda ternyata ya Allah di depan kamu ada sungai atau parit, padahal kamu harus ke sana. Tapi kuda ini enggak mau melompat. Ketahuilah, kuda ini feelingnya tajam. Jangan kamu paksa untuk melompat dalam keadaan dia gak mau. Kuda ini bisa memperkirakan kalau saya lompat, jatuh saya dengan tuannya. Kalau kamu cambuk paksa, mungkin aku dibanting kamu oleh apa? Kuda tadi. Mungkin dalam benaknya, saya lebih ngerti dari kamu kok. Kalau saya lompat, saya jatuh dengan kamu. Ya, feelingnya kan kuat ya kan. Jadi kalau memang ya, kuda tadi gak mau melompat, sudah. Jangan dipaksa, karena dia bisa memperkirakan. Artinya berani itu ada dua macam, ada berani yang terukur dan ada berani yang tidak terukur. Jadi ya, kalau kamu ingin poligami sementara istri belum siap, ya silakan direnungi, ya pandang ya plus minusnya. Dan segala sesuatu dibicarakan dengan kepala dingin, sehingga jangan sampai seorang hanya semangat kemudian nanti berdampak yang tidak baik. Ya, tentunya syariat ini membawa kebaikan. Sesuatu yang baik hendaklah dicapai dengan baik yang baik pula. Sesuatu yang baik ya semestinya dicapai dengan cara yang baik pula. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, bagaimana cara kami yakni orang tua agar bisa berhenti dalam bermuda-mudaan menggunakan telepon, melihat YouTube, Instagram, kadang bisa kami sadari tapi kemudian terulang lagi. Kalau misalnya di YouTube tadi sesuatu yang tidak ada pelanggaran agama, misalnya melihat tanaman-tanaman, sungai-sungai yang apa? Ya, bagus ya, tentu tidak ada larangan sih melihat sesuatu yang tidak apa, tidak ada larangan. Ya. Tinggal apa yang dilihat, apa yang didengar. Ya. Kalau yang dilihat sesuatu yang tidak baik, ya tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Hanya saja seorang jangan terlalu menyibukkan dengan yang seperti itu. kita banyak tugas. Kita juga melihat bahwa kita ini masih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Kita berbanyak yang menimba ilmu. Ya. Duduk di majelis ilmu misalnya, ini penting sekali. Nah, sebagian orang dia belajar hanya dari YouTube saja. Yang terkadang kita enggak ngerti, ini orang yang menyampaikan ini kayak apa? Ya. Jangan-jangan dia itu ngawur cara penyampaiannya, maka tidak cukup banyak semangat, namun semangat yang terbimbing. Ya. Sehingga kita bisa memilah dan memilih. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, bagaimana cara menyadarkan suami akan kewajibannya bekerja, memberi nafkah, serta mendidik anak dan istrinya, agar suami bisa semangat dan ikhlas melakukannya. Ya, kiranya tadi yang disampaikan atau kemarin yang telah disampaikan terkait dengan seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Demikian pula untuk mendidik istrinya. Datang sahabat Malik bin Khairis kepada Nabi alaihi assalatu wassalam dengan beberapa pemuda yang waktu itu tinggal di tempat Nabi sekitar 20 hari. Lumayan. Ikuti taklimnya Nabi saya 20 hari meninggalkan kampung halaman. Mereka masih muda umurnya sebaya. Ketika Nabi melihat bahwa mereka-mereka ini sudah rindu kepada keluarganya, Nabi mengatakan irji'u ila ahlikum. Silakan kalian pulang ke tengah keluarga kalian. Fakunu fihim wa 'allimuhum. Beradalah kalian di tengah mereka dan ajari mereka. Karena mereka telah duduk di majelis Nabi sekian hari. Pulang maka mereka menelurkan ilmunya, mengajari ilmunya pada keluarganya. Fakunu fihim wa 'allimuhum. Beradalah kalian di tengah mereka dan ajari mereka. Baik. Bismillah, pertanyaan, bagaimana menghadapi seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa karena kebodohannya suka melawan terhadap kedua orang tuanya meskipun menasihatinya dengan lemah lembut untuk jawabannya dan ucapan ana ucapkan jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Ya. Seorang tua ingin agar anaknya itu baik, maka cara-cara untuk menyadarkan mereka semestinya ditempuh. Dalam berdakwah seorang terkadang butuh inovasi, tidak selalunya monoton. Terkadang seorang tua dia tahu anaknya ini kalau langsung dinasehati dia melawan, enggak menerima, karena merasa dipermalukan atau merasa kayak dia apa dijelek-jelekan. Terkadang tidak harus seperti itu. Bisa saja anak tadi kayak tadi diajak, ya, sesuatu yang dia tidak merasa di sela-sela itu dinasehati atau sela-sela dimasukkan. Atau diceritakan kepada anak tadi tentang kisah ya seorang yang berbakti kepada orang tuanya, ya diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, ya diberkahi umurnya wa ila akhirih, sehingga anak tadi kepengin seperti orang tadi. Demikian pula di antara caranya juga orang tua banyak-banyak berdoa. Karena doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Siapa tahu ketika orang tua ini berdoa di tengah malam dengan penuh kekhusyuan, Allah kabulkan. Dulu Al-Imamul Bukhari ketika masih kecil diuji oleh Allah dengan kebutaan. Ketika lahir enggak buta, setelah umur berapa tahun buta. Mana ada seorang ibu yang tega anaknya buta? Anak kesayangannya buta, maka ibunya pun terus setiap malam berdoa memohon pada Allah agar anaknya disembuhkan dari kebutaan. Ya subhanallah. Pada satu malam ketika ibunya berdoa kurang lebih setelah selesai saat malam, kemudian tertidur. Dalam tidurnya ternyata ibunya Al-Imamul Bukhari melihat Nabi Ibrahim. Disebutkan bahwa anak kamu telah sembuh dari kebutaannya. Ibunya pun bangun dan kadang senang, ternyata betul anaknya sudah apa? Sembuh dari kebutaan. Ya, orang tua jangan ada bosan-bosannya untuk mendoakan kebaikan. Bisa jadi doa baikmu untuk anakmu menjadi sebab anak kamu tersadarkan. Seperti apapun durhakannya, jangan sampai mendoakan kejelekan. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah pernah waktu itu ketika beliau masih muda, beliau ini semangat dalam menimba ilmu. Ibunya ingin agar Syekh Muqbil ini kerja, ya sekiranya bantu keluarga lah. Namun ternyata dia terus menimba ilmu karena semangat menimba ilmu. Maka ibunya mengatakan, Allahu yahdik, Allahu yahdika, semoga Allah menunjuki kamu. Walaupun marah, tapi jangan sampai ngomong yang tidak baik. Allah yahdik artinya semoga Allah menunjuki kamu, dan Allah kabulkan. Di mana Syekh Muqbil menjadi orang yang alim, ya lebih bahagia tentunya orang tuanya ketika anaknya alim dari sekedar kalau dia mendapatkan harta yang melimpah.